Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberi oleh Allah berbagai macam kemudahan, kenikmatan. Dan di antara kenikmatan itu adalah hadirnya kita untuk taqarrub ilallah, hadirnya kita ke masjid untuk menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu Alkitab was sunnah. Dan pada kesempatan kali ini, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan sedikit memurojaah pembahasan tentang siam Ramadan. Namun tentunya bukan pembahasan yang mendetail, namun kita berupaya untuk ikhtisar, ya, meringkas pembahasan tersebut. Saya akan membacakan matan dari kitab Manhajus Salikin li Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Salah satu kitab yang disebutkan di dalam kitab beliau ini adalah Kitabu Siyam. Kitabu As-Siyam. Nah, penting bagi kita ma'asyiral muslimin untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita beramal. Fa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu mendahului ucapan dan perbuatan. Kita diperintahkan untuk ikhlas di dalam beribadah, juga diperintahkan untuk sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam beribadah. Amalan tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat ini: al-ikhlasu lillah, ikhlas di dalam beribadah, dan mutaba'atul rasul, muwafaqatu sunnatir rasul, sesuai dengan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu mustahil bagi kita untuk bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul kalau tidak belajar. Naam. Tidak membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tidak membaca kutub, kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mengumpulkan ayat wal hadis, termasuk juga masalah siam. Nah, wajib bagi kita untuk mempersiapkan, karena biidznillahi azza wa jalla sebentar lagi kita akan masuk bulan yang mulia itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kita, umur kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Qala al-allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah, al-aslu fihi qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, al-ayat. Al-aslu fihi, ya, dalil tentang kewajiban puasa, kewajiban siam Ramadan, ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian siam, yakni saum Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana siam itu juga ibadah yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini asal dalil diwajibkannya apa? Siam. Ya. Yeah. Dan siam Ramadan min arkanil Islam, termasuk dari rukun-rukun Islam. Kama fi hadis Jibril, sebagaimana dalam hadis Jibril. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Qala Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi dengan dua persaksian ini, syahadatain. Wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nah, juga dalam hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar, Rasul mengumpamakan Islam dengan sebuah bangunan. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima pilar. Di antaranya adalah siam apa? Ramadan. Satu ayat ini dan dua hadis yang telah kita sebutkan semuanya menunjukkan betapa agungnya ibadah ini. Ibadah yang Allah wajibkan. Ibadah yang bukan hanya umat ini saja yang diwajibkan, namun umat terdahulu juga diwajibkan oleh Allah. Ibadah yang menjadi sebab seorang akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang mendapatkan ketakwaan, semua kebaikan akan didapatkan. Ya, kalau berbicara takwa, semua kebaikan dunia dan akhirat, sebabuhu, sebabnya adalah apa? Takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan bagi dia jalan keluar. Allah akan memberikan bagi dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi at-taqwa. Naam. Maka keutamaan siam itu sangat banyak dan pahalanya demikian besar. Siam adalah ruknun min arkani al-Islam, salah satu rukun-rukun Islam dan salah satu pilar dari pilar Islam. Ya. Yeah. Qala Syekhu rahimahullah, berkata Syekh selanjutnya, wa yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala siyam au ala shaum. Naam. Kemudian dibahas oleh beliau, tadi telah menjawab dan membahas hukumnya wajib, dalilnya apa. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, siapa yang wajib untuk berpuasa. Ya, ini masalah yang kedua. Wajibu siyamu Ramadan, dan wajib puasa Ramadan atas setiap muslim. Ya, kalau bukan muslim, tidak diterima amalannya. Ya, seorang muslim mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kafir, apapun yang dilakukan berupa kebaikan, yang lahiriahnya kebaikan, di sisi Allah tidak diterima. Naam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang rugi. Naam. Muslim balighin. Syarat yang kedua atau yang wajib yang kedua, ya, di samping dia seorang muslim, dia juga orang yang apa? Baligh. Nah, baligh. Sudah mencapai baligh bulugh. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, maka tidak wajib atas orang-orang yang masih belum baligh. Disebutkan oleh para ulama, seorang dikatakan baligh imma dengan mencapai dia umur 15 tahun. Seorang dikatakan baligh ketika sudah mencapai umur 15 tahun. Pokoknya siapapun yang sampai 15 tahun berarti dia apa? Baligh. Atau ya, telah tumbuh bulu-bulu yang kasar di sekitar apa? Kemaluan. Atau yang disebut dengan al-anah. Ya. Keluar bulu kemaluan. Atau dia telah bermimpi, ihtilam. Telah bermimpi, ihtilam. Ini tiga tanda seorang baligh, seorang mencapai buluh dengan ini. Kalau umur ya 13 tahun sudah mimpi, berarti sudah apa? Baligh, walaupun belum sampai umur 15 tahun. Dia belum mimpi ya, tapi dia sudah sampai 15 tahun. Dia juga sudah apa? Baligh. Intinya salah satu dari tiga ini ada, maka dia telah apa? Baligh. Ditambah satu syarat atau satu tanda alafu, satu tanda bagi kaum wanita, yaitu apa? Al-hayyubu. Wanita kalau sudah hayub, maka dia menjadi baligh. Nah, umur 10 tahun ada yang sudah hayub atau belum? Ada atau belum? Ada, ya. 10 tahun hayub ada, berarti dia telah baligh. Nah, 11 tahun, ya, 12 tahun. Ditanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya, ya, ada seorang bertanya kepada beliau, wahai Syekh, ya, anak saya pikir, ya, jadi yang namanya orang tua ini mengatakan, bertanya kepada Syekh bin Baz, setahu saya anak itu kalau belum 15 tahun dia apa namanya belum baligh, jadi pikirannya hanya dari sisi umur saja. Maka kita tidak pernah mengingatkan dia untuk berpuasa. Sampai suatu saat kita tanya, ya, kamu sudah pernah haid atau belum? Ternyata dia sudah pernah haid tahun sebelumnya. Sehingga tahun sebelumnya dia tidak berpuasa. Karena orang tua menganggap belum sampai umur berapa? 15 tahun. Maka Syekh rahimahullah menjawab, anakmu, putrimu wajib untuk mengqadha. Ya, mengqadha puasa tahun yang lalu yang dia meninggalkannya. Karena dia sesungguhnya sudah apa? Baligh. Ya, dia sudah apa? Baligh. Dan dia tidak berpuasa, ya. Tapi dalam keadaan menyangka dia belum wajib karena belum mencapai umur 15 tahun. Wa hadza ghalat, dan ini salah, ya. Karena seorang mencapai baligh itu bisa dengan umur, bisa dengan apa? Ciri-ciri yang lain. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita akan masuk pada pembahasan buluh insyaallah taala terkait dengan tarbiyah, ya, pendidikan anak di bulan Ramadan, ya. Insyaallah taala setelah kita menyelesaikan pembahasan ini. Jadi puasa Ramadan itu wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim balighin, balik aqilin, berakal. Lawan dari berakal apa? Majnun. Tidak wajib atas majnun. Qadirin ala shaum, dan dia memiliki kudrah, kemampuan untuk berpuasa. Kalau tidak mampu seperti ajuz, orang yang sudah tua renta, la yaqdir ala siyam, tidak mampu untuk berpuasa, atau orang yang sakitnya adalah sakit yang la yurja buruhu, penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, penyakit menahun yang mungkin tidak akan pernah sembuh, ya, maka keberadaan dia ini seperti ya sudah tidak mampu memang, ya. Imma tua rentanya dia sehingga tidak kuat untuk puasa, imma bimarodin, atau dengan sebab sakit yang tidak di apa namanya harapkan kesembuhannya. Nah, sehingga membuat dia tidak mampu untuk berpuasa. Nah, orang-orang seperti ini ya tidak wajib untuk berpuasa. Jika terkumpul empat perkara ini, muslimun, aqilun, balighun, qadirun ala shaum, maka wajib bagi dia untuk apa? Berpuasa. Tayyib. Wabillahi taufiq. Wa yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaum. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ada sebuah masalah yang penting untuk kita bahas di sini, bekal bagi orang tua. Ya. Terkait dengan masalah anak-anak dia yang belum balig, apakah mereka diperintahkan untuk berpuasa atau apa atau tidak? Bismillah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ditanya Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah dalam sebuah fatwa, saya bacakan fatwa beliau. Ikhwatil kiram, hal yu'maru as-sabiyyu al-mumayyiz bisyam wa hal yujzi anhu walau balagha fi asna'is syam. Naam. Ada pertanyaan diajukan kepada Syekh. Hal yu'maru sabiyul mumayyiz? Apakah anak yang sudah mumayyiz ya, diperintahkan untuk dia apa? Puasa. Naam. Mumayyiz itu ketika anak mencapai umur berapa? 7 tahun. Ini namanya mumayyiz. Kalau sholat jelas, hadza minat tarbiyah, ini diantara bentuk tarbiyah, ya, tarbiyah al-islamiyah, tarbiyah an-nabawiyah, adalah kewajiban orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat ketika berumur berapa? 7 tahun. Fardu ain atas orang tua untuk memerintahkan, walaupun sholat itu belum wajib atas anak-anak, belum wajib atas anak-anak. Nah, tetapi bagi saya sebagai bapak, Anda sebagai bapak dan ibu wajib untuk memerintahkan anak-anaknya sholat ketika berumur 7 tahun. Yang dimaksud dengan wajib memerintahkan juga wajib mengajari tata cara apa? Sholat. Harus difahami demikian. Kalau hanya perintah-perintah saja, bagaimana anak akan bisa sholat? Ajari. Merintahkan untuk sholat artinya mengajari sholat. Mengajari sholat juga artinya mengajari apa? Taharah, wudhu. Nah, kalau Anda tidak mampu, minta tolong yang lain. Ya, minta tolong pada seorang yang berilmu, ya, atau minta tolong pada ma'had, ya, kerjasama ta'awun. Nah, dan dari sini juga penting untuk kurikulum ma'had, ya, umur 7 tahun ini perhatikan bab ini, at-toharah was-shalah, yang praktis tentunya bagi anak-anak, sesuai dengan apa yang difahami oleh apa? Oleh mereka. Ini umur mereka sudah diperintahkan untuk sholat. Maka diantara ya, materi kurikulum ya, yang diajarkan kepada mereka adalah bab ini, at-toharah was-shalah, dan hal-hal yang terkait dengan itu, at-tayammum ya. Mudah yang seperti ini ikhwatil kiram. Nah, taib, ini terkait dengan sholat. Bagaimana dengan siam? Bagaimana dengan siam? Nah, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah sebagaimana telah kita dengar tadi ditanya, hal yu'maru sabiyul mumayyiz, apakah anak yang mumayyiz itu mulai diperintah untuk puasa, yakni dilatih untuk puasa, ya. Wa hal yujzi anhu walau balagha fi asna'is syiyam, dan apakah puasanya dia yang telah dia lakukan sebagian hari itu sah kalau tiba-tiba di tengah hari dia balik, tiba-tiba di tengah hari apa? Balik. Tadinya dia belum balik, ya. Nah, puasa di awal hari, kemudian sebelum zuhur tidur. Pas tidur mimpi. Ya, tadinya belum balik, sekarang jadi apa? Balik. Lah terus gimana ini? Puasa saya yang sebelum balik itu dianggap atau tidak? Nah, sekarang kan ya saya sudah balik ini zuhur. Zuhur saya sudah menjadi orang yang balik. Ya tentunya baliknya dengan apa? Mimpi. Kalau baliknya dengan haid, ya batal otomatis, tidak boleh apa? Puasa. Ya, yakni apakah sah puasanya atau cukup dengan melanjutkan? Ya, ini dua pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas. Al-jawabu, kata beliau rahimahullah, as-sibyanu wal-fatayat idha balagu sab'an fa'akthar yu'maruna bis-siyami liya'taduhu. anak-anak kita laki-laki banin atau fatayat atau banat idza balaghu sab'an, jika telah mencapai umur 7 tahun au aksar atau lebih, yukmarun, mereka mulai diperintah, dilatih bisyam, untuk berpuasa. Apa tujuannya? Liya'taduhu, agar mereka terbiasa melakukan apa? Puasa. Wa ala awliya'i umurihim an ya'muruhum bidzalika kama ya'murunahum bis-shalah. Ya, wajib atas awliya umurihim, wali-wali mereka memerintahkan anak-anak ini melakukan puasa sebagaimana mereka memerintahkan anak-anak mereka untuk apa? Sholat. Taib, jadi dilatih. Walaupun masih bolong-bolong puasa hanya sampai apa? Zuhur. Namanya siam ini butuh apa namanya? Kemampuan. Ya, anak 7 tahun ada yang belum apa? Mampu, tapi sudah mulai dilatih. Ya, walaupun dia tidak selesai sampai apa? Ya, maghrib, hanya sampai zuhur, qobla zuhur dan seterusnya. Nah, fa idza balaghul huluma wajaba alaihimus shaum. Nah, kalau sudah mencapai umur balig, wajib atas mereka. Ya, mungkin 10 tahun ada yang sudah balig tadi, wanita sudah hayub, mungkin sudah wajib. Nah, 11 tahun hayub, wajib bagi dia. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Wa idza balaghu fi asna'in nahar, kata Syekh rahimahullah, jika mereka itu baligh di tengah-tengah hari, ajza'ahum dzalikal yaum, puasa dia sah, walaupun yang di awal itu adalah puasanya orang yang belum apa? Baligh, tinggal melanjutkan saja sampai apa? Sampai maghrib. Ya. Falau furidha, kalau seandainya ada kejadian, kata Syekh, an-nasabiyya akmalal khamisah asyarah, ada seorang yang sempurna umur 15 tahunnya itu indaz zawal, di waktu zuhur. Misalnya contoh dari Syekh, seandainya ada seorang anak, dia belum bermimpi, belum keluar rambut di bulu kemaluannya atau di kemaluannya, kemudian ya dia telah sempurna umur 15 tahun indaz zawal, di waktu zawal, yaitu di waktu salat apa? Zuhur. Sebelumnya dia puasa, namun dia belum balik. Ketika waktu zawal dia telah apa? Mencapai umur bulugh, ya. Maka kata beliau rahimahullah, wa huwa shaimun dzalikal yaum ajza'ahu dzalik, itu mencukupi dia, sah bagi dia. Naam. Wa kana awwalun nahari naflan, hanya saja di awal hari itu hukumnya sunnah bagi dia karena belum wajib bagi dia, belum balik. Wa akhirahu, dan di akhirnya itu amalan apa? Wajib. Nah, bagi dia di awal hari itu naflan, ya, naflan yang seandainya dia batal juga tidak berdosa. Nah, tetapi akhirnya akhir hari itu dia apa? Wajib. Atau contoh yang kita sebutkan tadi. Dia umur 12 tahun, ya, belum balig. Dia berpuasa, tiba-tiba sebelum zuhur dia tidur bermimpi. Balaghul hulum. Ya, balaghul hulum. Dia menjadi dewasa. Maka tinggal melanjutkan sampai apa? Sore. Awal harinya dia berpuasa naflan, sunnah. Bagi dia sunnah, tidak wajib bagi dia. Kelanjutannya bagi dia adalah mada? Wajib. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ini terkait dengan pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Was-saghiru la yalzamuhu as-shaum hatta yablugha. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, was-saghiru, ya, anak-anak kecil itu la yalzamuhu shaum, tidak wajib atas dia berpuasa. Hatta yablugha, sampai dia menjadi anak yang balig. Jadi kewajiban dia adalah apa? Ketika bulugh. Walakin yu'maru bihi mata ataqahu liyatamarrana alaihi wa ya'taduhu. Tetapi anak-anak itu diperintahkan untuk melakukan puasa kapan? Mata ataqahu, ketika dia mampu. ya, di samping tamyiz juga dilihat kemampuannya. Karena terkadang ya anak-anak beda-beda ya, dari sisi kemampuannya. Syekh rahimahullah juga memperhatikan sisi ini, sisi tokoh, sisi apa? Kemampuan. Nah, sisi kemampuan. Ada anak orang 7 tahun sakit-sakitan, dhaif, tidak mampu, ya. Taib. Wabillahi taufik, ya dilatih hanya sampai semampu dia jam 8 sudah apa namanya? Ya berbuka. Dhaif dia, ya. Dia belum mampu. Ada anak 7 tahun sudah kuat sekali. Ya atau tidak? Ya, umur 7 tahun sudah 25 kilo ada kan? Ya, kok 25 kilo, bro? 35 kilo. 10 tahun ada. Nah, tapi ada yang 10 tahun nakhif, ya, 12 kilo ya kan. Jalannya aja mungkin ya, macam-macam. Ya, kemampuannya beda-beda. Ya. Maka sisi ini juga diperhatikan. Sisi at-taqah. Ya, 7 tahun mulai diperhatikan. Tapi juga dilihat dari sisi apa? Taqah. Kata Syekh rahimahullah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah alaih mengatakan walakin yu'maru bihi, meskipun tidak wajib ya, belum balik tidak wajib, namun yu'maru bihi, diperintahkan dia untuk melakukan siam mata atau qahu, ketika dia memiliki kemampuan, memiliki taqah, kekuatan, liyatamarrana alaihi, agar dia memiliki yakni terbiasa berlatih dan terbiasa. Nah, fa yashula alaihi ba'dal bulugh, sehingga puasa itu bagi dia mudah ketika dia betul-betul sudah wajib melakukan ibadah apa? Siam. Ya. Ketika mencapai umur balig, ya, ternyata umur 13 tahun sudah apa? Balig. Ternyata umur 10 tahun dia sudah balig, mungkin ya. Sehingga sudah mulai dilatih. Wabillahi taufiq. Mudah bagi dia untuk apa namanya? Untuk melakukan puasa. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah min hadis salaf, termasuk di antara bimbingan salaf, petunjuk salaf di dalam mentarbiyah anak-anak mereka dalam bab ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, wa qad kana as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum wa hum khairu hadhihi al-ummah yusawwimuna auladahum wa hum sighar. Dan dulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka adalah sebaik-baik umat ini, mereka yusawwimun yakni mengajari, melatih, mendidik anak-anak mereka untuk apa? Berpuasa. Auladahum wahum sighar, ketika anak-anak itu masih apa? Masih kecil. Demikian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih dalam majmu' fatwa beliau. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada pertanyaan yang lain juga penting untuk kita bacakan di sini, ya, diajukan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Tentang anak yang sakit. Tadi beliau mengingatkan sisi ketidak atau sisi kemampuan, kekuatan. Ya. Ada pertanyaan yang terkait dengan itu. Ya. Ditanya Syekh rahimahullah oleh seseorang, nas pertanyaannya, tiflis saghir yusir ala siyam Ramadan ragma anna siyam yadurruhu li sigari sinnihi wa tilali sihatihi, fahal astakhdimu ma'ahul qaswah li yuftira. Nah, ini termasuk keantikan dalam pertanyaan ini. Ini antik nih soalnya ya. Ditanya Syekh, wahai Syekh, anak saya yang masih kecil itu yusir yakni tetap tekad untuk berpuasa. Jadi dia selalu puasa. Pokoknya saya harus sampai apa namanya? Sampai buka. Baik. Ini ada anak yang lebih semangat dari apa? Orang tuanya. Jadi anak dia ini yusir, yakni dia ingin tetap berpuasa. Ala siyam Ramadan, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Penuh. Ragma anna siyam yadurruhu, walaupun puasa itu kelihatan memadorotkan dia. Jadi anak saya termadorotkan dengan puasa, karena tadi kemampuan dia belum. Ya. Ya. Lisi gharis sinnihi, karena memang masih sangat anak-anak. Wa tilali sihatihi, dan kesehatannya itu terus menurun, terganggu dengan dia apa? Berpuasa. Fahal, apakah astakhdimu ma'ahul qaswah, wahai syekh, apakah perlu saya menggunakan kekerasan untuk anak saya agar dia buka puasa? Yang dipaksa untuk buka apa? Puasa. Nah, kalau sekarang kita ya minta untuk puasa aja susah ya. Kalau ini enggak, ini sang anak. Jadi namanya kasus itu macam-macam. Ini anak luar biasa, semangat berpuasa. Tetapi orang tua melihat karena masih sangat kecil, dia sakit-sakitan, yadur, memadorotkan. Ya, bukan lemes. Kalau lemes jelas ya kan. Orang berpuasa, orang tua pun apa? Ya lemes. Tapi madorot, waktilalu sihah, yakni betul-betul ya, mengganggu kesehatannya. Apa kata beliau? Fa'ajaba rahimahullah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, idza kana saghiran lam yablugh, jika memang anak kamu itu masih kecil, atau jika ada anak yang masih kecil, lam yablugh, dia belum balig, namanya belum balig, kata Syekh, fa innahu la yalzamuhu shaum. Selama belum balig, anak itu tidak wajib untuk berpuasa, tidak wajib. Walakin idza kana yastati'uhu duna masyaqqatin fa innahu yu'maru bihi. Tetapi kalau anak itu memiliki kemampuan, tokoh memiliki kemampuan, ya duna masyaqqatin, dan tidak ada masyaqqah, yakni rata-rata orang seperti itu, fa innahu yu'maru bihi, maka anak diperintahkan untuk berpuasa, dilatih untuk puasa. Wa kana sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum yusawwimuna auladahum, dan dulu para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in yusawwimuna auladahum, mereka melatih anak-anaknya untuk berpuasa, terus menjaga puasanya. Naam, hatta innas saghir minhum la yabki, sampai di antara anak-anak mereka menangis, ya namanya lapar ya, menangis. Fayu'tawnahu au fayu'tunahu al-lu'ab yatalaha biha, ketika nangis dikasih mainan ya, biar lupa laparnya, senang dengan apa namanya mainannya. Itu sahabat dulu menangis lapar ya, dijaga namanya, dikasih ya, dikasih apa namanya makanan, dimakan nanti ya kan, dikasih apa namanya mainan ya, ya dikasih mainan ya, karena dilihat masih mampu untuk menyelesaikan ya. Sampai kemudian mereka ya terlalaikan dengan permainan itu. Walakin tetapi kata Syekh, idza sabata. Tetapi kata Syekh, idza sabata, jika memang sabit, pasti, anna hadza, bahwasanya puasa itu yadurruhu, betul-betul membahayakan dia. Membahayakan dia. Apalagi dokter sudah menilai ini dehidrasi, membahayakan, macam-macam kan demikian tingkatan orang ya, terganggu kesehatannya namanya. Kalau memang sabata ya, telah pasti ya puasa itu ya burruhu, membahayakan dia sang anak ini, fa innahu yumna'u minhu, kata Syekh rahimahullah ya, ya anak ini dilarang untuk berpuasa atau dilarang untuk melanjutkannya ya. Dilarang untuk melanjutkannya, tentunya dengan diberi pengertian ya kan, dengan cara yang baik ya. Taib, apa kata Syekh rahimahullah di antara dalilnya, kata beliau, dalilnya kata beliau, wa idza kana Allah subhanahu wa ta'ala mana'ana min i'ta'is sighari amwalahum khaufan minal ifsadi biha. Bukankah Allah melarang kita sebagai bapak, sebagai aulia, wali-wali anak-anak yatim, untuk memberikan harta-harta mereka ketika mereka masih apa? Kecil. Iya kan? Kita dilarang untuk memberikan harta anak yatim kepada mereka. Suruh dipegang. Ya. Dan jangan diberi kecuali setelah diuji anak-anak yatim itu. Ya. Jangan diberikan harta mereka. Pegang oleh kamu dulu, disimpan. Ya. Kenapa? Tidak diberikan kepada anak-anak yatim ya. Karena khawatir kalau harta itu diberikan kepada anak-anak yatim, maka harta itu akan apa? Akan binasa, habis ya. Anak baru 5 tahun, bapaknya meninggal ya, miliarder, uangnya banyak sekali, miliaran ya. Anak seumur itu dikasih uang sebesar itu, jelas tidak bisa berbuat apa-apa, akan habis uang itu. Nah, maka di antara mahasin, di antara keindahan agama Islam adalah kewajiban bagi aulia al-aitam, wali-wali yatim ini untuk memegang hartanya. Wala tu'tus sufaha'a amwalahum. Jangan berikan harta-harta kepada sufaha, orang-orang yang masih safih, anak-anak itu. Jangan. Sampai mereka betul-betul mampu untuk bisa memegang, mengatur harta tersebut fi haqqihi, pada tempatnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita, wali-wali ini, untuk memberikan harta kepada anak-anak kecil itu, karena mereka masih kecil, karena khawatir mereka akan merusak harta itu akan binasa. Naam, maka lebih-lebih lagi seandainya yang rusak adalah badannya, kata Syekh. Lebih-lebih lagi jika yang rusak adalah apa? Badannya. Ya. Baik. Fa inna khaufa idraril abdan, sesungguhnya kekhawatiran atas madarat yang menimpa badan min babi aula, lebih-lebih lagi kata beliau rahimahullah, lebih-lebih lagi annamna'ahum minhu, untuk kita melarang mereka dari itu. Antum harus paham kalimat beliau ini ya. Ya, jadi bukan oh kalau demikian sudahlah anak-anak kita tidak usah apa namanya kita latih puasa. Ya, saya melihat memang mereka belum perlu. Ya, jangan seperti itu. Ingat Syekh mengatakan idza sabata, jika memang telah pasti ya anna hadza yadhurruhu, puasa ini memadharatkan mereka. Bisa difahami ikhwan ya? Ya, maka ketika itu ya kita menahannya. Kau sudah kan ya? Betul ya? Baik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah fatwa beliau ini ba'da yani salatul maghrib insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.